Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu sayyidil istighfari. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid ibn Zuraik qala hadatsana Husain qala hadatsana Abdullah ibn Buraidah an Bushair ibn Ka'ab an Shaddad ibn Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min sharri ma sana'tu idza qala hina yumsi famata dakhala al jannah aw kana min ahli al jannah wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi mithlah. Berkata al-muallif al-imam al-bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya al-adabul mufrad bab sayyidul istighfar, bab yang berkaitan dengan sayyidul istighfar. Sayyid artinya atau maknanya adalah tuan atau pemimpin. Istighfar doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar pemimpin dari lafaz-lafaz istighfar. Maksudnya adalah Malik rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Adabul Mufrad ingin menjelaskan bayan makanatil istighfar wa 'azimi fadlih wa 'azimi thawabil mustaghfirina indallahi ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab ini adalah tujuannya untuk menjelaskan tentang kedudukan istighfar dan juga besarnya keutamaan istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya pula pahala yang akan didapatkan oleh al-mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan beliau memulai tarjamah atau bab ini dengan sayyidul istighfar. Naam, sayyidul istighfar yang ada di dalam hadis Syaddad ibni Aus ini karena syighah atau bentuk lafaz-lafaz istighfar yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah lafaz yang paling sempurna. Naam, hiya akmalu syiagil istighfar wa a'zamuha sya'nan. Lafaz istighfar yang paling sempurna dan yang paling bagus itu adalah lafaz istighfar ini yang disebut atau dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidul istighfar. Dan juga istighfar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk lafaz-lafaz yang lain, tidak hanya ini. Ada di sana lafaz-lafaz yang lain yang juga dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syiagin katsirah wa mutanawwi'ah. Datang dengan bentuk lafaz yang banyak dan bermacam-macam sehingga hendaknya seorang muslim an yunawwi'a fi istighfarih. Hendaknya dia naam berganti-ganti di dalam dia mengucapkan lafaz istighfar ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan juga muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya maqam istighfar adalah maqam talabun li ghufranil zallah wa taubatiz dzambi wal khathiah. Bahwasanya kedudukan istighfar di dalam Islam itulah seorang hamba meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba pasti dia banyak melakukan dosa dan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga di dalam dia mengucapkan istighfar ini, dia betul-betul mengakui dirinya telah berbuat dosa dan kesalahan, sehingga dengan mengucapkan kalimat istighfar ini, dia betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dia perbuat, wa taubatan dzam wal khathiah, dan bentuk taubatnya dia dari dosa dan kesalahan yang telah dia kerjakan. Wa hadza maqamun yatatallabu minal 'abd syai'an minat tafsili fit talab lal ijmal. Dan kedudukan ini, kedudukan istighfar, menuntut dari seorang hamba untuk dia merinci enam kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, apa saja yang telah dia lakukan, tidak disebutkan secara global. Fat tafsilu fi talab yatanawal dzunubahu kullaha, sehingga rincian di dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup seluruh macam-macam dosa-dosa yang telah dia lakukan. Naam, al-mutaqaddimah wal-mutaakhir, baik dosa yang telah dia lakukan sebelumnya atau dosa yang akan datang. Wal-kabiru minha was-shaghir, baik dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil yang dia terjatuh di dalamnya. Wal-khafiyatu minha wal-mu'lan, demikian pula baik dosa yang dia kerjakan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang dia lakukan dengan terang-terangan. Wa li hadza tanawwa'at syiyaul istighfar, maka oleh karena ini datang bentuk-bentuk lafaz istighfar bermacam-macam datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di sini beliau membawakan hadis dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, sayyidul istighfar, sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau ya Allah. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Naam, mengakui bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakanku, wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada dan aku menepati perjanjianmu dan janjimu mastata'tu selama aku mampu. Abu ulaka bini'matika, aku mengakui kenikmatan-kenikmatanmu yang telah engkau berikan kepadaku. Abu ulaka bidambi, dan aku juga mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan, bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, kemaksiatan yang telah dia kerjakan selama ini, yang sebelumnya dia telah mengakui berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian pula dosa-dosa yang telah dia lakukan itu semua dia akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfirli. Maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut melainkan engkau ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidul istighfar, pemimpin istighfar, karena di dalamnya mencakup bentuk pengakuan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tauhidur rububiyah atau tauhidul uluhiyah, bentuk ketundukan dan kerendahan seorang hamba di hadapan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepadanya, dan kemudian diakhiri dengan permintaan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan tentang keutamaan sayyidul istighfar ini, idza qala hina yumsi, ketika seorang hamba mengucapkan doa ini, lafaz istighfar ini ketika dia dalam keadaan sore, famata dakhalal jannah, kemudian dia meninggal setelah itu, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk dari penghuni surga. Wa idza qala hina yusbih, dan apabila dia mengucapkan doa tersebut ketika dia di pagi hari, famata min yaumih, kemudian dia meninggal pada hari itu pula, mislahu, yang semisalnya dia juga akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istighfar seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk pengakuan dia dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, dan bentuk permohonan ampunnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberikan ampunan. Kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Ahmad ibn Abdullah qala hadatsana ibn Numair an Malik ibn Mighwal an ibn Suqah an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sanad di sini sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala in kunna lana'uddu fil majlis lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami benar-benar telah menghitung fil majlis, dalam majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang mana di dalam majlis tersebut, majlis di sini adalah majlis al-wahid, satu kali majlis, satu kali duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan doa ini, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi penyayang. Nabi SAW mengucapkan doa ini, kata Abdullah ibn Umar, mi'ata marrah, itu sebanyak 100 kali dalam satu majelis, dalam satu kali duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai satu kali duduk, satu kali majelis dihitung oleh Ibnu Umar itu adalah sebanyak 100 kali. Sehingga ini menunjukkan apa? Ya dulu ala as kasrat istighfari, menunjukkan betapa banyaknya istighfar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah aktsarun nas istighfaran. Beliau adalah manusia yang paling banyak beristighfar, yang paling banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal keadaan beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu atau yang akan datang. Dan bersamaan itu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus beristighfar, masih sering mengucapkan doa yang berisi ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita, terlebih lagi umatnya yang sering melakukan dosa dan kesalahan, sering terjatuh di dalam kemaksiatan, kita butuh betul-betul untuk lebih lagi di dalam beristighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kemaksiatan. Qala, kemudian hadis yang ketiga, Haddatsana Muhammad ibnu Shabbah qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Husain an Hilal ibn Yasaf an Zadan an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kemudian beliau berdoa atau beristighfar, Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa yang semisal dengan yang sebelumnya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya, dalam setiap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar, banyak memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta qalaha mi'ata marrah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz istighfar tersebut sampai sebanyak 100 kali. Setelah salat duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Waris, qala haddatsana Husain, qala haddatsana Abdullah ibnu Buraidah. Qala haddatsani Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi qala haddatsani Shaddad ibnu Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sama dengan hadis yang pertama tadi dari sahabat Shaddad ibnu Aus radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfar ay yaqul, beliau bersabda bahwasanya sayyidul istighfar, lafaz istighfar yang paling utama, lafaz istighfar yang paling mulia, yang paling afdal adalah mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Lafaz doa istighfar, permohonan ampun dari seorang hamba yang di dalamnya mengandung berbagai macam bentuk pengakuan seorang hamba kepada Rabb-nya tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengatur alam semesta. Kemudian bentuk ketundukan seorang hamba, bahwasannya dia berada di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam lafaz istighfar ini pula bentuk pengakuan seorang hamba atas dosa yang telah dia lakukan, kesalahan yang telah dia kerjakan, baik yang disengaja atau yang tidak, baik itu dosa besar atau dosa kecil, masuk juga di dalamnya dosa yang dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu harus diakui oleh seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalamnya ada bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam bentuk kenikmatan yang selalu dicurahkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Abu'u laka bini'matik, aku mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan, yang mana dengan itu semua barulah seorang hamba memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sungguhnya tidak ada di sana zat yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang dia mengucapkan sayyidul istighfar tersebut di siang hari, mukinan biha, dalam keadaan dia meyakininya. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan tanpa diyakini dalam hati, tidak. Akan tapi betul-betul dia harus beriman mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hatinya. Demikian pula tentunya diamalkan dengan anggota badannya. Mukinan biha, diyakini dalam hatinya dengan sebenar-benarnya. Famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal pada hari itu pula, sebelum dia masuk waktu sore, maka dia termasuk dari penghuni surga. Balasan yang besar, naam, ganjaran yang sungguh sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan doa ini, mengucapkan istighfar ini dalam keadaan dia yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Demikian pula barang siapa dia mengucapkan di malam hari dalam keadaan dia meyakininya, kemudian dia meninggal dunia sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah. Demikian juga dia termasuk dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari sayyidul istighfar, pemimpin istighfar, bentuk lafaz istighfar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang hamba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang berkaitan dengan istighfar atau baik yang berkaitan dengan perkara yang lain yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.